السلام عليكم وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ini adalah pertemuan keempat di tanggal 4 Ramadan tahun 1435 Hijriah, membahas beberapa perkara berkaitan dengan atau beberapa pembahasan di dalam usul al-fiqh, meneruskan juga pembahasan sebelumnya yang telah dirampungkan, yaitu pembahasan tentang ilmu macam-macam atau derajatnya dan macamnya. Dan insyaallah pada sore ini kita akan kembali meneruskan pembahasan usul fiqh yang sekarang sampai di halaman ke-6, pembahasan kalam dan kalimah. Kalam dan kalimah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan singkat tentang hukum taklifi dan hukum wad'i, dan juga tentang ilmu derajatnya dan macam-macamnya. Kali ini pembahasan kalam dan kalimah diharapkan untuk melihat kepada mind mapping atau handoutnya, untuk mengetahui apa saja yang akan kita bahas dari kalam dan kalimah itu. Dan insyaallah jika kalam dan kalimah pada sehari ini bisa rampung, kita akan meneruskan pada pembagian kalam. Pada pembagian kalam, baik yang pertama ataupun yang keduanya. Kalimah, untuk yang kalam kita memiliki 4 pembahasan. Adapun yang kalimah kita memiliki 2 pembahasan. Dalam kalam, pembahasan pertama adalah pengertian kalam itu sendiri. Kalam secara bahasa artinya adalah lafal yang diletakkan untuk satu makna. Kalam secara bahasa adalah lafal yang diletakkan untuk satu makna. Dan lafal dalam bahasa Arab atau dalam istilah atau dalam pengenalan bahasa Arab, lafal itu mencakup satu kata atau beragam kata. Misalnya kul huwallahu ahad, itu semuanya adalah lafal. Ya, lafal itu semuanya. Jadi lafal bisa berbentuk susunan kalimat atau susunan kata, susunan kata dalam bahasa Indonesianya. Satu kalimat itu bisa dimaknai lafal. Lafal juga bisa dimaknai satu kata. Misalnya kul huwallahu ahad, itu semuanya adalah satu lafal, ya. Berarti satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Bisa juga kul, ini satu lafal. Huwa, satu lafal. Allah, satu lafal. Ahad, satu lafal. Itu dalam bahasa Arab. Berarti lafz, lafz atau lafal itu bisa bermakna kata, bisa bermakna kalimat. Bisa bermakna kata, bisa bermakna kalimat. Kemudian kalam dari segi istilah. Ah, itu coba ini berarti ya, Pak. Kalam dari segi istilah. Bagian atasnya udah. Kalam dari segi istilah adalah lafal yang bermanfaat. Lafal yang bermanfaat. Artinya bermanfaat adalah yahsunus sukutu alaihi, yaitu ketika seseorang mengucapkan suatu kalimat atau lafal, maka dia memiliki faedah, yaitu bisa dimengerti oleh orang yang berbicara dengannya. Misalnya saya bicara, katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Ya. Itu paham enggak? Paham antum? Katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Nah, itu disebut lafal. Ya. Karena apa? Dia disebut kalam karena dia lafal bermanfaat. Bermanfaat di sini maksudnya bisa dipahami oleh mukhatab, yaitu orang yang berbicara dengannya. Kalau anda bicara gini, kamu adalah, anda berbicara kepada antum misalnya, antum adalah. Nah sekarang antum gak paham maksudnya apa di sini, gak lengkap kalimatnya. Sehingga antum pun tidak diam, melainkan bertanya, maksud antum apa? Teruskan kalam antum. Teruskan kalam antum, karena antum adalah. Apa di sini faedahnya? Orang yang mendengarnya akan heran, dan orang yang mendengarnya tidak akan mendapatkan faedah atau manfaat dari kalam tersebut. Ya. Tapi jika Anda mengatakan antum adalah pelajar, nah berarti di sini berfaedah kalam mana? Antum ada pelajar, berfaedah berarti bisa dimaknai dan bisa dimanfaatkan oleh yang mendengarnya. Itu disebut kalam. Oleh karena itu, ketika seseorang mengeluarkan suara dan suaranya itu enggak jelas, itu bukan kalam namanya. Itu bukan kalam. Ya. Kalau seseorang mengucapkan sesuatu namun dia tidak lengkap kalimatnya, seperti kalam adalah untuk suatu makna. Maksudnya apa? Kalam adalah untuk suatu makna. Enggak lengkap. Enggak mendapat faedah orang yang mendengarnya. Maka itu bukan disebut kalam. Jadi kalam secara istilah adalah lafal yang bermanfaat. Nah kalau secara bahasa tadi apa? Lafal yang diletakkan untuk suatu makna. Berarti lafal tersebut exist, ada, dan memiliki makna. Itu secara bahasa. Namun secara istilah, lafal yang bermanfaat. Bermanfaat maksudnya adalah yang mana orang yang mendengarnya itu bisa mengambil faedah darinya atau mengerti maksudnya. Mengerti maksudnya. Ini kemana ini? Ashwan ini. Itu tolong dipencet yang atasnya itu. Ikhwannya malah keluar semua. Ha? Kemudian contoh dari kalam. Udah biarin aja. Contoh dari kalam. Allah Tuhan kita. Allah Tuhan kita. Itu contoh dari kalam. Ini bisa dipahami Allah Tuhan kita. Allah di sini sebagai mubtada, Tuhan kita sebagai khobarnya. Jelas Allah Tuhan kita. Nah, Tuhan, lafal Tuhan kalau dalam bahasa Indonesia boleh enggak diungkapkan? Boleh. Ya. Salah satu nama Allah yang mulia adalah Sayyid, ya kan? Fa innallaha huwa as-sayyid, kata Nabi dalam hadis sahih. Fa innallaha huwa as-sayyid. Sayyid itu salah satu nama Allah yang mulia dan juga bisa juga dimutlakkan pada manusia. Apa arti Sayyid? Tuan. Ya. Tuan. Sayyid itu Tuhan. Nah, kalau Sayyid dimutlakan kepada Allah berarti Tuhan. Beda Tuhan dengan Tuhan di situ, yaitu pembesar, yang maha besar. Ya, di situ bedanya. Kemudian kalam, pembahasan ketiganya minimal susunan kalam, yaitu unsur-unsur dalam kalam itu minimal berapa sampai dia bisa disebut kalam. Yaitu lafal yang bermanfaat. Minimal berapa komposisinya? Dikatakan di sini minimal dua isim. Dua isim. Kita ketahui dalam bahasa Arab kata atau bahasa Arabnya kalimat itu memiliki tiga macam, isim, fi'il, dan harf, ya kan? Nah di sini kalam minimal unsur atau susunannya itu dua isim. Coba ini antum cari temen ini yang di sini kok pada kabur ini panitianya, coba. Apa yang diurus? Ini tolong di kalam minimal dua isim. Nah, berarti satu isim, satunya isim lagi. Contohnya adalah Muhammadun Rasulun. Muhammad adalah seorang rasul, itu kalau dalam bahasa Indonesianya. Muhammad Rasul. Muhammad adalah rasul. Di sini dalam bahasa Arab Muhammadun Rasul. Kalau kita berbicara dengan orang Arab Muhammad Rasul. Ya, orang Arab paham berarti ini adalah kalam karena apa? Lafal yang berfaedah. Ya. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Muhammad adalah seorang rasul. Ya, paham orang Indonesia berarti itu lafal atau kalam. Kalau misalnya diedit, Indonesianya hanya Muhammad adalah seorang. Nah, ini enggak jelas ini maksudnya apa? Berarti dia bukan kalam. Kalam di sini bisa kita katakan kalau dalam nahwu istilahnya adalah jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu seperti kalimat yang memberi faedah. Maksudnya faedah yang dapat dimengerti oleh orang yang berbicara dengannya. Kemudian minimal unsur atau susunan kalam kedua adalah satu fi'il dan satu isim. Satu fi'il dan satu isim. Fi'il itu kata kerja, isim itu seperti kata benda, anggaplah kata benda walaupun tidak mesti ya. Satu kata kerja dan satu kata benda berarti memiliki subjek dan predikat. Itu minimal dari kalam ya kan. Minimal dari kalam memiliki subjek dan verb dan kata kerja. Misalnya qoma Muhammadun. Muhammad telah berdiri. Muhammad telah berdiri. Berarti di sini Muhammad subjeknya, berdiri predikatnya. Selesai, itu sudah menjadi kalam yang memberikan faedah sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi maksudnya apa. Ya. Bagaimana jika misalnya dalam surat Al-Alaq misalnya Iqra. Ya. Iqra gitu. Itu berapa kata? Satu kata. Zahirnya satu kata. Tapi itu kalam atau bukan? Bagaimana nih? Kalam. Antum paham enggak Iqra? Artinya bacalah ya kan? Ya enggak perlu dipertanyakan lagi maksudnya apa. Tapi udah ngerti orang, bacalah. Ya. Nah, ini satu kata. Sementara kita lihat tadi minimal susunan dua isim dan satu fi'il dan satu isim. Sementara yang tadi kita lihat iqra itu kita lihat kata kerja fi'il amr ya kan. Nah, di sini satu fi'il dan satu isim minimal. Nah, fi'ilnya ada iqra, tapi isimnya mana? Nah, di sini kita perlu juga mempelajari ilmu nahwu. Isimnya di sini dia menjadi dhamir mustatir wujuban, yaitu menjadi pronoun yang tersembunyi, hidden pronoun. Yang mana tersembunyian ketersembunyiannya itu bersifat wajib. Jadi disembunyikan dia, jadi unsur isimnya itu ada di dalam lafal iqra. Itu dalam fi'il amr. Misalnya kum, apa arti kum? Bukan nama kota di Iran. Kum. Kum fa'anzir misalnya. Kum, berdirilah. Kum di sini cuman berapa huruf? Dua huruf, satu kata ya kan? Namun dua huruf satu kata ini di dalamnya terdapat unsur pronoun dan pronoun adalah isim. Pronoun itu kata ganti. Kata gantinya apa? Anta. Kum anta. Ya. Iqra anta. Nah, antanya di sini ya di udah termasuk dalam unsur fi'il amr. Ya, begitu. Jadi satu fi'il dan satu isim. Kemudian misalnya menjawab man hadza? Misalnya saya bertanya kepada antum tentang beliau. Man hadza? Sopo iki? Ya kan? Siapa ini? Kemudian antum menjawabnya mudarris, satu kata. Kalam atau bukan? Itu kalam. Dia sebagai jawaban dan di sini yang terhapuskan yaitu pronoun huwa. Man huwa, siapa dia? Huwa mudarris, aslinya gitu. Huwanya dihapus sebagai penyingkatan, enggak perlu lagi. Ya. Berarti mudarris, jawaban mudarris ini secara zahir memang melanggar syarat minimal susunan kalam. Namun dia secara bahasa dimengerti sehingga ya diketahuan bahwasanya dia ada yang dihapuskan. Sehingga selesai. Di sini huwa mudarris takdirnya. Huwa mudarris dan huwa mudarris masuk huwa dan mudarris berarti dua isim. Di sini dua isim. Muhammadun Rasul contohnya. Huwa mudarris. Ya. Berarti selesai pembahasan ini. Ya, itu sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, siapa dia? Ya, guru. Siapa dia? Murid. Sudah selesai. Ya, itu kan takdirnya dia adalah murid. Namun supaya enggak mubazir, dia adalah dihapus. Muridnya saja yang dikatakan. Begitu. Dalam bahasa Inggris juga seperti itu. Misalnya, do you love me? Yes, I do. Enggak usah, yes I love you, enggak usah, itu mubazir. Yes I do, cukup gitu, disingkat sebagai jawaban, ya. Baik. Faham insyaallah yang ini pengertian contoh dan minimal unsur atau susunan dalam kalam. Sekarang pembahasan keempat dalam kalam yaitu macam-macam kalam. Macam-macam kalam apa saja? Macam-macam kalam itu ditinjau dari dua sisi. Berarti macam-macam kalam itu tidak hanya ditinjau dari satu sisi saja, melainkan dari dua sisi. Sisi pertama, sisi kemungkinan disifati benar atau tidak kalam tersebut. Ya, sisi pertama ditinjau dari sisi kemungkinan disifati benar atau tidaknya isi kalam tersebut. Nah, yang ini terbagi menjadi dua macam, khobar dan insya. Khobar itu seperti information, informasi. Ya, kalau insya ya selain dari informasi, ya kan? Namanya khobar, secara bahasa tahu kita informasi. Jadi khobar itu information, informasi. Adapun insya ya selain dari informasi. Kalau misalnya mengatakan kum, berdirilah kamu, itu bukan informasi. Berarti itu termasuk dari insya. Tetapi ketika Anda mengatakan kamu berdiri, ini lafal Indonesianya kamu berdiri bisa juga perintah ya. Iya, kamu sedang berdiri, kamu sedang berdiri. Nah, ini juga bisa juga insya sebenarnya. Jika ditambahkan tanda tanya di depan di akhirnya kan? Kamu sedang berdiri titik. Itu khobar atau insya? Khobar, karena mengabarkan informasi kamu sedang berdiri. Namun kalau dikatakan kamu sedang berdiri, tanda tanya. Khobar atau insya? Insya. Ya. Nah. Sekarang misalnya lafal situ oke misalnya. Situ oke di sini bisa khobar bisa insya dalam bahasa Indonesia. Ini kita mencocokkan bahasa Indonesia aja karena kita orang Indonesia biasa biar lebih paham aja tentang ini. Ya. Nah, itu kalau misalnya dengan tanda tanya situ oke. Itu insya. Tapi kalau misalnya oh situ oke. Berarti khobar. Nah, di sini dari intonasinya ya, kalau misalnya kita secara lisan ya. Baik, jadi itu sisi kemungkinan disifati benar atau tidak. Kalau misalnya Anda katakan George Bush adalah presiden Amerika sekarang, mungkin gak antum menyalahkan Anda? Ya mungkin. Antum bisa bilang, oh bukan, sekarang bukan George Bush sekarang. Hah? Sekarang siapa? Wayne Rooney misalnya, atau siapa? Jauh banget. Bukan itu, itu berarti disalahi. Nah, berarti ini khobar. Ada yang enggak katakan khobar karena apa? Yang namanya informasi itu memungkinkan untuk disalahkan atau dibenarkan, ya kan? Iya. Bisa didustakan atau dibenarkan. Sekarang kalau misalnya Anda katakan ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kemudian antum menyalahkan. Salah itu. Apa yang disalahkan? Di sini Anda berharap, bukan mengabarkan, ya kan? Berdoa. Doa itu khobar atau insya? Insya, bukan khobar. Nah, paham di sini. Kemudian misalnya, contoh lain. Apa misalnya contoh lain? Apakah kamu sudah tidur? Tidak, saya tidak tidur. Lah apa maksudnya? Hah? Hah? Ini berarti insya. Pertanyaan bertanya istifham itu insya. Ya. Gimana kabar kamu? Salah. Lah. Gimana kabar kamu itu insya, bukan khobar. Jadi tidak layak disalahkan atau dibenarkan. Bahkan tidak layak, enggak ada. Jawabannya bukan salah atau benar. Begitu juga dengan pertanyaan yes atau who question. Seperti do you, did you, hal atau apakah begini-begini kan jawabannya yes atau no. Tapi yes dan no di sini bukan berarti mendustakan kalam atau zat kalam yang dipertanya dengan pertanyaan ini. Bukan, misalnya Anda bertanya, apakah kamu sudah tidur? Tidak, saya belum tidur. Atau sudahkah kamu tidur? Tidak, saya belum tidur. Nah, di sini dia yang menjawab itu tidak berarti mendustakan pertanyaan. Bukan mendustakan zat pertanyaan, tapi menyalahkan atau menegatifkan isi dari pertanyaan, apakah kamu sudah tidur? Tidak, saya belum tidur. Ya. Insyaallah ini paham khabar dan insya yang penting paham dari bahasa Indonesia dan juga nanti akan ke Arab insyaallah. Baik, sekarang macam kalam yang kedua dari sisi penggunaan kalam tersebut. Nah, kalam penggunaan di sini terbagi menjadi dua penggunaan. Yang pertama penggunaan hakikat. Yang kedua penggunaan majaz. Nah, hakikat dan majaz aslinya ini adalah pembahasan dalam ilmu balaghah. Namun ya, ilmu balaghah adalah salah satu syarat untuk memahami Al-Qur'an juga. Dan usul fiqih ditujukan untuk memahami Al-Qur'an. Makanya dimasukkan hakikat dan majaz, dan ini adalah salah satu bagian penting atau pembahasan penting dalam usul al-fiqh, terlebih hakikat. Nah, karena hakikat nanti akan dibagi-bagi lagi. Ya, jadi dari pembahasan hakikat ini, kita insyaallah akan mengetahui maksud dari kalam-kalam. Apakah ini diturunkan ke secara bahasa atau ke secara syariat atau ke secara tradisi. Ya. Misalnya kolam. Kolam. Kolam secara bahasa apa? Iya, pena, tahu antum. Alat untuk menulis, ya kan? Dan bertinta. Atau enggak bertinta terserah. Nah, sekarang itu secara bahasa ya. Kemudian secara syar'i misalnya, kolam ada enggak kolam secara syar'i? Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuk ke syar'i kan? Bahkan masuk ke akidah. Sekarang kolam dalam bahasa Indonesia beda. Nyemplung jadinya kan? Nah, jadi yang tadi hakikat pertama pena itu dikenal secara lughawi bahasa, dan itu bahasa ini maksud bahasa Arab. Kemudian kolam yang kedua di sini syar'i, berkaitan dengan akidah sudah. Kemudian yang ketiga di sini kolam dimaksudkan balong atau semacamnya. Apa bahasa kitanya apa? Ya kolam lah, kolam. Pakai kak, bukan kayak kok. Hah? Enggak tahu korelasi antara balong dengan pena itu apa, enggak tahu. Ya, enggak tahu saya. Nah, di sini kolam tapi ada korelasinya dengan kullah mungkin, ya. Kemudian ditahrif. Tahrif itu berarti penyelewengan lafal di sini. Dari kullah, dalam hadis kullah itu ada kan, dalam hadis kullatain, ah. Kemudian yang orang Jawa malah lebih rajih, lebih tepat makainya, yaitu kolah jadinya. Itu orang Jawa. Kemudian ke orang Melayu diubah menjadi kolam. Jadi aslinya kolam itu kolah, kolah. Kolah itu ya balong, ya, ya semacam air, genangan air banyak gitu. Nah, jadi kolam dalam bahasa Indonesia, kolam artinya adalah ya bisa tempat berenang, bisa tempat ikan dan sebagainya ya. Nah, di sini jauh beda antara yang hakikat bahasa dengan hakikat syari, nggak ada kaitannya dengan hakikat urfi Indonesia, ya kan? Bahkan sebenarnya di Indonesia juga hakikat lughahnya, hakikat bahasanya untuk kolam adalah yang tadi kita ketahui balong ya. Baik, jadi hakikat itu aslinya adalah real meaning, yaitu makna aslinya, makna nyatanya, karena hakikat itu kenyataan. Makna nyatanya, makna haknya, makna benarnya, itu real meaning. Kalau misalnya majaz berarti metaphorical, metafora. Dia bukanlah makna aslinya, melainkan makna yang disimpangkan atau dibelokkan. Makna yang dibelokkan ke makna yang tidak asalnya. Ya. Baik, itu insya Allah akan kita bahas nanti. Jadi intinya kita sekarang alhamdulillah sudah memahaminya dari inti dari pembahasan kalam saja. Itu berarti halaman 26 dan 29 dan 30 ya. Baik. Ini kalau antum bisa memahami ini, insyaallah yang di buku mudah dipahami insyaallah. Baik, sekarang kalam sudah selesai alhamdulillah. Sekarang ke kalimat yang merupakan partikel dari kalam, merupakan partikel dari kalam atau unsur dari kalam. Tiada kalam kecuali pasti tersusun dari kalimat-kalimat. Nah, kalimat di sini adalah secara bahasa Arab, yaitu kata kalau bahasa kita. Ya. Jadi bahasa kita tuh kadang-kadang menyeleweng dari bahasa asli yang kita menyerap darinya. Seperti kolam tadi, ya, kolah dan sebagainya. Sekarang kita bahasa kita kata dalam bahasa Arab itu kalimat. Kalau di dalam kita kalimat, bahasa Arabnya jumlah. Nah, sekarang kita di sini jumlah, bahasa Arabnya adad. Jadi beda-beda. Kita mencomot bahasa asing menjadi serapan bahasa kita, namun tidak sesuai dengan etika mereka. Jadi ini tahrif ini namanya. Untung bukan asma Allah yang ditahrif. Ya alhamdulillah, ini cuma bahasa saja. Ya. Kata bahasa Arabnya adalah kalimat, ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah jumlah. Oke. Sekarang kalimat di sini ada dua pembahasan. Pembahasan dari segi pengertian dan juga macamnya. Dan pengertian dari kalimat itu adalah lafal. Ingat tadi lafal bisa satu kata, bisa dua kata atau seberapa terserah lafal itu. Lafal yang diletakkan untuk suatu makna tunggal. Berarti lafal di sini dia karakternya tunggal dari segi zat dan dari segi makna. Zatnya itu cuma satu dia. Namanya kata kan, kata itu kan cuma satu. Walaupun nanti ada imbuhan kalau dalam bahasa Indonesia, tetap dinamakan satu kata. Dia tunggal sifatnya. Dan maknanya juga tunggal. Maknanya juga tunggal, itu lafal. Afwan, itu kalimat atau kata dalam bahasa Indonesianya. Sekarang macam kalimat. Macam kalimat. Kalimat terdiri dari tiga macam. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga adalah harf atau huruf. Nah, huruf juga dalam bahasa Indonesia dikenal huruf itu adalah huruf. Ya, namun dalam bahasa Arab huruf bisa bermakna satu huruf atau satu kata yang tidak bisa berdiri dengan sendirinya melainkan membutuhkan kata dari jenis lain untuk membangun makna. Misalnya fi dalam bahasa Arab. Antum katakan fi gitu aja. Ya enggak ngerti orang fi. Apa maksudnya? Di enggak ada artinya di. Di ini di. Tidak bisa berdiri dengan sendirinya dengan maknanya. Melainkan dia membutuhkan kata dari jenis lain, baik dari fi'il atau isim, untuk membangun suatu makna yang bisa difahami. Nah, sekarang kita mulai dari macam pertama dari kalimat atau kata, yaitu isim. Isim berarti kalau dalam bahasa Inggrisnya bisa dikatakan noun. Noun. Noun. Noun, tapi tidak juga bisa disebut semua isim adalah noun, itu juga kurang tepat. Namun kita di sini generalisir saja, isim itu seperti noun dalam bahasa Inggris, ya. Nah, isim pengertiannya apa? Apakah isim itu? Isim adalah kata. Berarti isim adalah kata, ingat. Kata berarti satu. Tunggal ya, bukan berbentuk kalimat, tapi kata. Kata yang menunjukkan makna di dalamnya yang tidak berkaitan atau menunjukkan waktu. Tidak ada isyarat terhadap waktu dalamnya. Tidak ada. Kata yang menunjukkan makna di dalamnya yang tidak menunjukkan waktu. Misalnya ketika Anda mengatakan hadza rajulun, ini adalah seorang laki-laki. Hadza rajulun. Hadza artinya ini. Apakah antum terfikir dengan kata ini makna waktu? Enggak ada. Sekarang, lampau atau esok, enggak. Hadza rajulun, rajul. Laki-laki. Tidak ada isyarat terhadap waktu dalam memaknai kata rajul. Misalnya anda namanya Hasan. Hasan. apakah ada hasan berkaitan dengan masa lampau? Gak ada, gak nyambung dengan masa lampau di sini. Hah? Nama antum misalnya, Sutejo misalnya, atau Tejo. Sutejo, singkatan dari Surti Tejo. Sutejo misalnya. Tidak ada di sini Sutejo nama orang, gak berkaitan dengan masa lalu, masa zaman kolonial atau gak ada berkaitannya. Karena dia isim. Nah, isim di sini ada tiga macam. Isim ada tiga macam. Dari segi penunjukan, isim ada tiga macam. Yang pertama menunjukkan makna global, makna umum. Nah, umum ini global. Umum adalah global. Menunjukkan makna umum. Ngerti umum? Berarti global. Ingat, umum. Bedakan nanti antara umum dengan mutlak. Bedakan antara umum dengan mutlak. Walaupun umum dan mutlak sebenarnya memiliki kesamaan dan keserupaan, namun ada sedikit perbedaan antara keduanya. Makanya di sini dipisahkan. Menunjukkan makna umum. Umum itu global. Global maknanya berarti komprehensif, mencakup, ya kan? Dan mencakup itu maknanya berarti beranggota, ya enggak? Nah, ngerti enggak di sini? Beranggota. Berarti mencakup seluruhnya. Nah, ya, global berarti kan general. Ya, namanya mengeneralisir itu berarti mengumumkan, mengglobalkan dalam penghukuman, ya kan? Itu generalisir. Ya. Menunjukkan makna umum. Contoh misalnya kalau misalnya di kitab ini halaman 27, coba lihat halaman 27 dalam kitab usul fikih kita, isim ada tiga macam. Yang pertama isim yang menunjukkan makna umum. Berarti makna apa tadi, global atau general. Nah, seperti contohnya kata sambung. Kata sambung kalau Indonesia itu seperti yang. Ya. Misalnya yang dalam Indonesia seperti apa kalimatnya? Contoh ada kalimat misalnya, saya akan memberi hadiah kepada orang yang menjawab. Yang di sini dia isim mausul kalau dalam bahasa Arabnya. Dan dia bermakna umum di sini. Orang yang, nah, orang yang berjawab ini umum. Ya. Mencakup orang-orang. Terserah. Nah, ini kata sambung asma mausulah, isim mausul atau jamaknya asma mausulah. Dan ingat, makna umum berarti global atau general. General berarti mencakup umum. Nah, sekarang yang kedua, macam dari isim menunjukkan makna mutlak, indefinite. Indefinite berarti tak tertentu, ghair muayyan. Mutlak. Mengerti gak? Misalnya indefinite. Pernah mendengar indefinite article dalam bahasa Inggris pelajaran grammar? Dengan adanya artikel a atau a dan an atau n. Hah? Misalnya I have a handphone. Aku memiliki seekor apa dong ini berarti ini dia? Sebuah enggak juga, enggak dimakan. Seonggok handphone ya. Saya memiliki seonggok handphone. Nah, seonggoknya di sini dia menunjukkan apa, nakiroh, menunjukkan mutlak. Yang penting satu handphonenya dan yang enggak terkait dengan apa-apa, yang penting handphone. Dan cuma satu dan tidak umum. Berarti tidak semua handphone. Ya enggak? Misalnya saya memiliki seorang istri. Enggak, itu bohong. Enggak, yang udah punya misalnya. Siapa yang udah punya? Misalnya Pak ini, Pak siapa? Pak siapa ya? Saya lupa, Pak. Pak Tarjo apa siapa? Pak Santosa memiliki seorang istri. Nah, di sini seorang istri di sini mutlak. Tidak umum. Tidak keumuman istri, enggak. Tapi istri beliau mutlak rabinya. Kenapa disebut mutlak? Mutlak dari kata mutlak. atlaq, atlaqo yutliku itlaqon, mutlikun mutlaqun, mutlik mutlaq. Mutlaq artinya yang dibebaskan. Hah? Free. Tidak terkait dengan apapun. Makanya lawannya disebut muqayyad. Terkait, ya kan? Makanya tolak, tolak artinya bebas, pembebasan. Ya. Saya mentalak kamu, berarti saya membebaskan kamu dari ikatan pernikahan ini, ya. Itu mutlak. Nah, mutlak di sini berarti mutlak maksudnya dia lafalnya bebas dari penyifatan dengan karakter tertentu. Saya memiliki bukan saya, Pak Santosa memiliki seorang istri. Di sini mutlak dia. Seorang istri. Iya, satu orang benar dan mutlak, tidak umum. Karena kalau misalnya umum berarti mencakup seluruh jenis istri. Dan itu enggak mungkin, ya kan? Nah, seorang istri dan tidak ada kaitan dengan sifat apapun. Nah, ini kadang-kadang bab relatif, ya. Pak Santosa memiliki seorang istri yang cantik berasal dari Banyuwangi dan bertinggal di sini. Wah, ini berarti muqayyad, kaitannya banyak. Jadi tidak mutlak lagi, melainkan bisa menjadi muqayyad atau spesifik, atau khusus. Makanya setelahnya yang ketiga menunjukkan makna khusus atau muqayyad bisa. Makna khusus di sini adalah lawan dari dua poin sebelumnya, yaitu menunjukkan makna umum dan makna mutlak. Ya. Jadi ada makna umum, ada makna mutlak, yang ketiga ada makna khusus, dan makna khusus ini bertentangan dengan mutlak dan umum. Yang namanya umum lawannya apa? Khusus. Dan mutlak sebenarnya ada serupaan dengan umum. Dan lawannya adalah muqayyad, dan muqayyad itu kekhususan. Berarti menunjukkan makna khusus di sini terus definite. Definite di sini berarti lawan dari indefinite. Kalau misalnya yang berlawanan dengan umum berarti bukan indefinite melainkan spesifik. Ya kan? Spesifik itu lawan dari global dan general. Specifically, specific, ya. Contohnya menunjukkan makna khusus, contohnya isim alam. Isim alam di sini isim alam nama diri. Kalau bahasa Inggrisnya proper noun, isim alam itu mencakup nama kota, nama perusahaan, nama orang, nama desa, ya. Misalnya Rahmat. Hah? Rahmat di sini misalnya. Dorobtu rahmah. Dorobtu rahmatan. Saya telah memukul dengan rahmat. Maksudnya apa? Saya telah memukul rahmat. Nah, di sini dorobtu rahmah. Antum namanya Rahmah kan? Jangan lah, gak enak orangnya disenyum-senyum tapi hatinya gak tahu gimana. Misalnya Rifan Putra, Rifan misalnya. Dorobtu Rifan. Rifan ini isim alam ajami dia, non Arab. Saya telah memukul Rifan. Nah, Rifan di sini apakah dia Rifan menunjukkan makna umum, mutlak atau khusus? Khusus. Kenapa? Karena ini nama orang. Ya, berarti bukan menunjukkan makna umum, bukan. Yang namanya nama orang menunjukkan makna khusus orang itu. Kecuali jika misalnya dalam kelas ini ada 3 orang bernama Rifan, kita tambahin waw dan nun kalau misalnya itu benar. Dorobtu Rifaniyin. Saya telah memukul Rifaniyin misalnya. Nah, Rifaniyin di sini memang dia memiliki isyarat makna khusus, yaitu orang-orang Rifan. Tapi dia juga memiliki makna umum, yaitu ya yang jenis Rifan-Rifan inilah. Gitu ya. Ya, jadi insyaallah ini paham makna khusus, dan kadang makna khusus dan umum itu kadang relatif. Di mana ini secara dari satu sisi ini makna yang umum, dari satu sisi ini makna khusus. Contoh misalnya Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat misalnya. Atau dalam surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran ada dalam satu ayat itu ada dua lafal annas. Coba cari, ini PR buat antum. Dalam surat Ali Imran ada dalam satu ayat ada dua lafal annas. Hah? Nah, itu ditafsirkan coba. Annas di sini apakah maknanya umum atau khusus? Ya. dia antum cari aja. Atau mau yang lebih mudah misalnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu di sini makna umum, isim bukan alhamd, hamd, isim atau fi'il? Ah, isim, alhamdulillah. Mudah-mudahan enggak ada yang bilang harf ya. Itu beda sendiri. Alhamdu di sini. Nih, dia bermakna umum, mutlak atau khusus? Nah. Ayo, ada alif lam di sini. Khusus? Salah. Umum? Benar. Berarti mana yang umum dia? Dengan ada yang alif lam di sini. Karena dalam karena alif lam, jangan antum kira kalau misalnya ada alif lam oh berarti dia khusus, enggak. Nah, ini makanya perlunya belajar di sini. Alif lam itu tidak semuanya bermakna khusus, melainkan kadang bermakna umum. Ya, kadang bermakna umum. Alhamdu, kalau misalnya kita baca terjemahannya artinya apa? Segala puji, dengan adanya segala artinya apa? Umum. Segala jenis puji, berarti alif lam di sini mencakup jenis pujian. Berarti umum, tidak khusus. Bahkan justru kalau misalnya kita baca tafsir At-Tabari, kalau misalnya mengkhususkan suatu pujian, maksudnya pujian kepada Allah khusus ini aja mujinya, itu malah salah. Jadi segala jenis pujian, apapun pujiannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang kedua, lillah alhamdu lillahi, li di sini huruf atau fi'il atau isim? Harf, alhamdulillah. Jadi udah, kita bukan itu yang kita pelajari sekarang. Nah, Allah sekarang. Allah lafal jalalah. Dia umum, khusus atau mutlak? Khusus. Khusus. Kalau misalnya dibilang umum, wah ini antum masalah akidahnya. Ada berapa ini? Wah, ini trinitas atau gimana akidahnya, ya kan? Makanya di sini perlu. Allah di sini khusus. Nah, karena khusus ini ya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh kita semua. Kalau misalnya ada satu agama baru, na'udzubillah, mengklaim Allah yang baru, na'udzubillah. Nah, di sini berarti kalau misalnya kita bilang Allah itu umum, mencakup Allah mereka juga. Karena umum. Dan itu yang enggak bisa, enggak boleh. Allah di sini adalah nama, ya kan? Dan tadi kita ketahui nama itu berarti dia khusus. Hah? Nah, taib. Jadi jangan antum bilang Ar-Rahman misalnya. Itu khusus atau umum? Ya khusus karena itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Jadi di sini paham alhamdulillah tentang mana sekarang sih? Oh iya. Macam-macam isim, ya. Macam-macam isim. Bukan dari segi bentuk nahwinya, ya. Atau bentuk sorfinya, bukan. Tapi dari segi isyarat menunjukkan, penunjukannya ke apa? Apa penunjukan dari segi keumuman atau kekhususan? Itu di sini yang maksudnya. Dan inilah yang vital dalam usul al-fiqh. Makanya nanti kita akan menghadapi bab baru namanya am atau umum, dan juga khusus, dan juga mutlak, dan juga muqayyad. Itu kita akan menghadapi babak baru nanti. Insyaallah di sini juga ada. Nanti insyaallah kita akan membahas di beberapa hari kemudian. Kemudian fi'il. Fi'il kita memiliki dua pembahasan juga, yaitu pengertian dan macam-macamnya. Dan ini yang belajar, pernah belajar ilmu sharf dan juga ilmu nahu, pasti tahu fi'il madhi, mudhari', dan amr dan juga nahi. Nah, pengertian dari fi'il kalau dalam bahasa Inggrisnya berarti verb, ya, kata kerja. Fi'il adalah kata, berarti ini kata. Kata yang menunjukkan makna di dalamnya, yang menunjukkan atau merujuk pada salah satu dari tiga waktu yang kita tahu. Jadi bedanya isim dengan fi'il, bahwasanya isim itu secara zat tidak mengandung unsur yang menunjukkan penyebutan waktu. Adapun kalau misalnya fi'il, dia dengan sendirinya mengandung unsur yang mengisyaratkan kapan itu terjadi. Ya, itu kata kerja dalam bahasa Arab. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berdiri, tidak ada isyarat di sana kapan berdirinya. Lampau, sekarang atau masa depan. Adapun bahasa Arab ada. Berdiri bahasa Arabnya apa? Koma. Koma di sini fi'il apa? Fi'il fi'il madhi. Ya. Madhi menunjukkan lampau. Lafal koma di sini dalam bahasa Indonesia bisa menunjukkan dua hal. Pertama waktu, kedua subjeknya, pelakunya, ya kan? Koma artinya dia telah berdiri tuh, masya Allah. Bahasa Indonesia borosnya kayak gitu bahasa Indonesia. Bahasa Arab koma tiga huruf aja satu kata. Di Indonesia kan gimana lengkapnya? Dia telah berdiri. Itu pun masih kurang sebenarnya karena dia di sini masih mujmal laki-laki. Kita perempuan nih. Dia seorang laki-laki telah berdiri. Capek bahasa Indonesia. Hah? Makanya besok-besok kalau ada syair diterjemahin ke Indonesia, wah itu agak sulit tuh, karena mengandung banyak hal. Baik itu syair atau nasr atau yang lain-lainnya. Iya. Fi'il madhi contohnya. Fi'il madhi berkaitan dengan masa lampau. Fi'il madhi berkaitan dengan masa lampau. Ini kaidah dasarnya. Kaidah dasarnya. Namun kadang juga tidak berkaitan dengan masa lampau, melainkan untuk masa depan bahkan. Wah gimana itu? Ayo gimana? Ini kan koma tadi, itu untuk masa lampau, ya kan aslinya. Namun justru kadang bisa juga untuk masa depan, dan bahkan nggak tahu kapan terjadi. Dengan adanya tambahan idza, jika. Coba di apa di Al-Qur'an coba. Idza jaa nasrullah. Di sini Fathu Makkah. Coba yang untuk hari kiamat apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zulzila, zulzilat. Itu fi'il ma fi'il madin ya. Dan tersambung dengan ta ta'nits di sini karena al-ard itu muannats. Nah zulzila di sini dia fi'il madhi menunjukkan masa lampau secara kaidah asal. Namun apakah sudah terjadi di sini? Di sini belum. Belum. Kemudian di surat Al-Ahqaf misalnya, wa idza husyirun nasu kanu lahum a'da. Dan jika dikumpulkan manusia mereka itu saling bermusuhan. Maksudnya dikumpulan di mana? Di padang mahsyar nanti. Nanti dikumpulan di akhirat nanti. Ahli bid'ah dengan ahli maksiat dan juga dengan kaum kufar, Zionis, Freemasonry dan semacamnya, teori konspirasi dan semacamnya itu. Oh itu semua mereka akan saling bertengkar satu sama lain. Coba di surat, misalnya di surat Al-An'am antum baca bahwasanya mereka yang orang-orang sesat itu akan dipertemukan dengan pionirnya, pendahulunya. Kemudian mendoakan kepada Allah, ya Allah berilah orang yang menyebabkan saya sesat ini azab yang lebih pedih. Itu di surat Al-An'am. Nah, kemudian orang yang jadi pionir itu gak mau ngalah. Enak aja nyalain gua lu gitu. Siapa suruh lu? Mereka juga sesat ya Allah, biar samain aja apa akibatnya atau siksanya. Fi'il mudhari sekarang. Jadi tadi ada fi'il madhi, aslinya bentuknya untuk lampau, namun kadang juga untuk mentahqiq atau menegaskan apa yang akan terjadi dengan tambahan idza. Kemudian fi'il mudhari', yaitu masa kini atau mendatang. Jadi fi'il mudhari' fungsinya tidak hanya untuk masa kini. Ya. Enggak mesti simple present tense atau present progressive. Tapi bisa juga untuk menunjukkan apa yang akan terjadi. Baik itu dengan tambahan sin, dengan tambahan sa atau saufa, atau tidak dengan tambahan. Bisa dan menunjukkan masa yang akan datang. Terlebih dengan tambahan sa, kalau misalnya kita belajar bahasa Arab. Hah? Dengan tambahan sa terus fi'il mudhari' dalam Al-Quran seperti apa? Contohnya. Saufa ta'lamun. Hah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sanaqrubu lakum ayyuhat thaqalan. Selain itu di surat Al-Hakumut Takatsur ada apa? Kala saufa ta'lamun. Saufa di sini artinya akan, ya kan? Bedanya sa ta'lamun dengan saufa ta'lamun apa bedanya? Kalau sa itu menunjukkan yang akan datang namun diprediksikan mendekat waktunya. Adapun saufa itu yang akan datang namun secara relatif dianggap jauh. Dan ini sesuatu yang relatif ya. Misalnya kita akan insyaallah sanadrus al-bab al-am. Insyaallah kita akan mempelajari bab am. Kapan sa-nya di sini akan 5 hari lagi. Misalnya. Tapi bisa juga Anda bilang insyaallah saufa nadrus 5 hari lagi nanti. Nah, itu relatif, bab sa dan saufa itu relatif, ya, tergantung dari kita yang menggunakannya. Kemudian fi'il amr atau fi'il nahi. Keduanya itu mengisyaratkan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi di masa mendatang. Ya, fi'il amr. Perintah. Misalnya memerintahkan untuk iqra. Bacalah. Apakah sudah terjadi? Belum. Apakah sedang terjadi? Belum. Gak mungkin Anda, antum lagi baca, Anda bilang bacalah, ya itu sama aja mau ngapain Anda nyuruh-nyuruh orang yang sedang membaca untuk membaca. Makanya bacalah. Antum misalnya lagi bengong, jangan bengong. Nah, di sini bengong udah terjadi belum? Udah terjadi, namun kejangan bengongan ketidakbengongan itu belum terjadi. Makanya fi'il amr dan fi'il nahi itu untuk masa yang akan datang, baik itu dekat ataupun jauh. Atau misalnya grow up, tumbuhlah kamu. Hah? Belum tumbuh sekarang, mungkin baru tumbuhnya 5 tahun lagi, berarti mendatang. Baik. Sekarang huruf, pengertian. Kata ya, huruf adalah kata yang menunjukkan makna jika bergabung dengan kata lain yang di luar jenisnya. Berarti tidak bisa huruf bergabung dengan huruf, misalnya gimana? Lili misalnya. Untuk atau Vivi, itu jadi nama orang semua jadinya. Lili, Vivi, Kakak, Wawa. Ya, jadi misalnya kata yang menunjukkan makna jika bergabung dengan kata lain. Wow, bertemu di antara dua fi'il atau dua isim misalnya. Misalnya Rifan, ngapain atau mau ngapain? Rifan yadrus wa yaqra, ya kan? Rifan yadrus dan yaqra, membaca, belajar dan membaca. Enggak mungkin secara independen Anda membuat satu kalimat dengan lafal dan saja. Dan apa maksudnya? Wa. Apa maksudnya wa di sini? Kemudian fa, maka. Bedanya wa dengan fa, kalau misalnya fa itu seperti ada tartib, penertiban antara sebelumnya kemudian setelahnya. Misalnya nadaitu Rifan fa soroko misalnya. Aku telah memanggil Rifan, kemudian dia berteriak. Nah, teriak dengan memanggil, mana yang lebih dulu? Memanggil kemudian berteriak. Nah, fa di sini fungsinya dia sebagai pengurutan dan dia huruf. Kalau misalnya saya bilang fa gitu aja, ya gak ada maknanya. Membutuhkan kata lain untuk membangun makna. Li misalnya. Li artinya untuk. Ya gak ada maknanya kalau misalnya dia sendiri li gitu. Kemudian ala di atas. Taib, jadi kalam dan kalimah kedua-duanya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentangnya. Insyaallah paham semuanya, insyaallah. Kalam dan kalimah jelas insyaallah ya. Dan di murojaah lagi nanti di rumah, jangan sampai dilupakan. Semua yang sudah kita pelajari murojaah terus tiap malam, dan lihat tulisan saya setiap malam insyaallah bagus ya. Mudah-mudahan tidak menjadikan nightmare untuk malam-malam antum insyaallah, atau mimpi buruknya. Ketujuh sekarang, halaman 7, pembagian kalam. Bukan kalimat sekarang, pembagian kalam. Nah, pembagian kalam itu ditinjau dari dua sisi. Sekali lagi, dari dua sisi. Jadi jangan antum kira pembagian kalam itu satu sisi aja, enggak. Tapi ada dua sisi, sebagaimana tadi kita pelajari. Yang pertama, sisi ditinjau dari sisi kemungkinan bisa disifati benar atau tidaknya. Nah, sisi kemungkinan disifati benar atau tidaknya kalam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama khobar, tadi information. Yang kedua insya, non information. Seperti pertanyaan, doa, itu bukan informasi itu. Khobar kita jadikan dua pembahasan dari segi pengertian dan dari segi macam. Dari segi pengertian Khobar, apakah itu khobar? Khobar adalah kalam. Nah, ingat tadi kalam. Berarti lafal yang bermanfaat. Tadi ingat kalam, lafal yang bermanfaat. Nah, lafal yang bermanfaat tersebut dapat atau mungkin disifati benar atau dusta karena zat kalam tersebut. Jadi khobar itu ya namanya informasi, ya apapun yang namanya informasi yaitu berhak dibenarkan, berhak juga didustakan karena zatnya dia, bentuk kalimat dia informasi. Informasi itu kan memberi kabar. Yang namanya memberi kabar, memberi, kalau memberi itu kan berarti ya bisa ditolak, bisa diterima. Sebagaimana memberi kabar, kabarnya bisa ditolak, bisa diterima. Nah, sekarang kalam ini bisa disifati benar atau tidak? Bisa. Ya. Misalnya Rahmat memakai kacamata, itu khobar atau insya? Khobar. Nah, sekarang berhak enggak antum untuk mendustakan atau membenarkan? Berhak, karena lafal yang anda gunakan adalah lafal atau kalam khobari. Kalam khobar. Antum boleh mendustakan. Maksudnya di sini kalau misalnya udah jelas tahu dia mau kacamata, ya jangan didustakan. Nah, kemudian sekarang khobar terbagi menjadi 3 macam. Walaupun khobar itu dia secara formalnya berhak untuk dibenarkan atau didustakan, namun ada pengecualian. Dan pengecualian itu berkaitan dengan macam yang akan kita pelajari. Ada khobar yang tidak mungkin disifati dusta, melainkan harus dibenarkan. Ada. Nah, di sini enggak bisa kita dustakan, enggak boleh bahkan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Siapa yang mendustakan? Nah, itu secara lafal tekstualnya adalah khobar. Ya. Ya, kalau misalnya kita meninjau tekstualnya ya bisa didustakan, bisa dibenarkan. Namun kita tidak hanya melihat dari bentuk tekstualnya, melainkan isinya, substansinya. Ada substansi dari khobar yang tidak mungkin dan tidak boleh didustakan. Ya. Misalnya 1 tambah 1 berapa? 2. Ini gak bisa didustakan, walaupun tebak-tebakan. Itu tebak-tebakan yang gak benar. 1 tambah 1 berapa? 11. Ini permainan apa? Permainan matik jangan-jangan ya. Ya, tidak mungkin disifati dusta. Berarti ini macam-macam ini berkaitan dengan esensi atau dengan teksnya, esensinya, dengan substansinya ya. Adapun tadi pengertian khobar itu berkaitan dengan formalitas teksnya, formalitas bentuknya. Ya enggak? Khobar misalnya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta manusia dan jin. Nah. Secara formal teks Allah adalah pencipta manusia dan jin, itu bisa didustakan, bisa dibenarkan karena dia bentuknya adalah khobar. Dan khobar secara formal bisa didustakan, bisa dibenarkan. Namun secara substansi dan isinya dia tidak boleh didustakan sebagai kita sebagai muslimin. Jika didustakan ya berarti ya kafir berarti. Baik itu bercanda ataupun tidak, karena ini bagian yang sangat vital, daruri dalam Islam dan bisa melecehkan Allah Subhanahu wa taala jika bercanda dengannya. Kemudian macam kedua, tidak mungkin disifati benar. Tidak mungkin disifati benar walaupun secara tekstual formalnya dia bisa disifati benar atau dusta. Bisa disifati benar, bisa. Misalnya walayadu billah dari kalam ini, Jesus adalah Tuhan manusia misalnya. Nah, alhamdulillah dari kalam ini ya. Tapi ini sebagai sampel aja. Yesus adalah pencipta manusia misalnya. Dari segi apa? Formal teks. Dia bisa kita dustakan dan bisa juga dibenarkan. Oleh karena itu ada yang membenarkannya. Namun dari segi substansi dan esensinya tidak boleh dan tidak akan mungkin kita benarkan dan wajib untuk didustakan. Nah, jadi di sini sisi relativitasnya ada, yang namanya khobar itu. Ada khobar yang tidak mungkin disifati dusta. Nah sekarang yang mengatakan tidak mungkin menyifatinya dusta itu pun relatif, ya kan? Iya gak? Antum misalnya mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala penciptaan manusia dan jin, orang ateis ya bakal mendustakan antum. Sementara keyakinan antum ini kalam yang tidak mungkin disifat dusta. Iya gak? Iya. Relatif juga kan? Ah, bingung nantinya. Tapi bagaimanapun ini usul fikih milik kaum muslimin. Jadi ateis sana, pergi aja ke laut sana, ya. Tidak mungkin disifati benar. Kemudian C. Nah, yang C inilah yang kemudian bersambung ke pengertian tadi, yaitu khobar yang mungkin disifati benar atau dusta. Jadi dari ketiga ini ada yang relatif, ada yang mutlak tidak relatif. Dan yang mutlak tidak relatif pun kadang bisa menjadi relatif, tergantung dari siapa. Ya, seperti yang tadi tidak mungkin disifati dusta. Kadang ada juga orang yang memang tidak berkeyakinan seperti itu. Hah? Iya enggak? Tidak mungkin disifati benar. Kadang ada juga orang yang berpendapat itu salah. Seperti kan yang mana tidak mungkin disifati benar Yesus atau Bunda Maria adalah Tuhan misalnya. Enggak mungkin disifati benar itu bagi kita kaum muslimin. Namun bagi orang kafir, orang Nasrani terutama, nah itu ya mungkin aja benar. Atau bagi orang pluralis misalnya, mungkin aja benar. Karena kebenaran itu berbilang katanya. Iya enggak? Kalau kebenaran kebenaran itu berbilang ya repot, enggak ada yang benar semuanya. Atau semuanya benar, ya kan? Baik. Jadi ini pembahasan tentang khobar. Sudah kita rampungkan alhamdulillah ya. Kemudian sekarang pembahasan tentang insya, yaitu kalam yang tidak memungkinkan disifati dengan benar atau dusto. Ngapusi ya. Contoh perintah dan larangan. Ini dalam contoh dalam kitab perintah dan larangan. Ana memerintahkan kantum, ana memerintahkan, wahai Rahmat, bacalah. Wah, antum salah. Duh, apa? Yang salah apa di sini? Enggak ada yang salah. Enggak bisa disalahkan. Atau ana memanggil, wahai Rahmat. Oh, salah. Lah wahai Rahmat berarti apa? Memanggil, dan memanggil termasuk apa? Insya atau khobar? Insya bukan khobar. Baik. Kemudian misalnya bertanya atau di sini apa? Larangannya. Jangan menangis. Jangan nangis. Ini enggak bisa didustakan atau dibenarkan kalimat jangan nangis itu. Rifan, jangan nangis. Antum benar. Duh. Terus bertanya misalnya, apa kabar? Enggak. Lah, apa kabar jawabannya enggak? Apa kabar? Benar. Loh. Atau berandai-andai misalnya, seandainya aku jadi orang kaya, kamu benar. Gak nyambung. Atau bersumpah, demi Tuhan, kamu benar. Demi Tuhan di sini sumpah ini bukan benar atau tidaknya ya. Sumpah di sini benar bukan benar atau tidak, tapi isi sumpahnya mungkin bisa dikatakan benar atau tidak. Tapi dalam persumpahan demi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada isyarat, tidak ada bagi kita untuk celah untuk membenarkan atau menyalahkan. Baik, sekarang terkadang nah bagi tiga sekarang. Terkadang kalam dapat berupa khobar sekaligus insya. Gimana ya? Kalam terkadang dapat berupa khobar sekaligus insya. Itu seperti lafal nikah atau lafal akad jual beli. Bi'tu atau qabiltu. Di sini gimana contohnya di halaman 30. Bi'tu wa qabiltu, aku jual dan aku terima. Di sini dia mengabarkan aku menjualnya. Tetapi juga selain mengabarkan aku menjualnya juga merupakan insya, juallah aku. Bukan maksudnya bukan. Insya di sini berarti begini, bi'tu wa qabiltu dari segi zahir lafal dia maknanya makna khobar, mengabarkan bahwasanya aku telah menjual dan aku telah menerima pemberian uangnya misalnya. Tapi dari segi insya, insya ini ditinjau, lafal ini mengandung nafas insya, ditinjau dari segi akibat dari lafal ini. Akibatnya apa? Akibatnya serah terima. Akibatnya adanya serah terima. Makanya dikatakan dalam kitab, berdasarkan penunjukan apa yang terdapat dalam diri orang yang melakukan akad, kalam ini adalah khobar, mengabarkan. Namun efeknya, adapun berdasarkan akibat akad tersebut, kalam ini adalah insya. Jadi insya itu tidak hanya berpatok pada bentuk-bentuk tadi, istifham, pertanyaan, larangan, perintah dan sebagainya. Baik. Jadi apapun yang yang dijadikan lafal akad, itu dia menjadi, ini mana sekarang, kalam yang dapat berupa khobar sekaligus insya. Satu sisi khobar, satu sisi insya. Nah sekarang, terkadang kalam berbentuk khobar, namun maksudnya insya. Maksudnya gimana? Zahir kalam itu khobar, namun yang dimaksudkan bukan mengabarkan, melainkan insya. Contoh, contohnya nih, khabar namun maksudnya insya. Zalikal kitabu la raiba fi. Artinya apa? Zalikal kitabu, itu adalah kitab, Alkitab, yang tiada keraguan di dalamnya. Khabar kan? Namun sebenarnya yang dimaksudkan darinya bukan khabar. Ya khabar ya, jelas khabar secara zahir. Namun yang dimaksudkan itu bukanlah khabar, melainkan insya. Apa insya-nya? Janganlah kamu ragu. Ya. Ya. Itu larangan bukan? Larangan berarti insya. Gitu maksudnya, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya. Maksudnya janganlah ragu di dalamnya. Gitu maksudnya. Janganlah kamu ragu tentang apa yang di dalamnya. Kemudian, kalam berbentuk insya, namun maksudnya khobar. Zahirnya secara teksnya itu insya, namun sebenarnya yang dimaksudkan darinya itu adalah pemberitahuan. Pemberitahuan. Misalnya dalam surat Al-Insan ayat pertama. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Ada sebelumnya la hal di sini yang menunjukkan adat atau perkakas istifham, berarti bertanya. Dan pertanyaan itu berarti insya. Namun di sini yang dimaksudkan bukan bertanya. Allah Subhanahu wa taala tidak bertanya dan tidak membutuhkan jawaban. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan lafal atau bentuk insya, dan jika kita berpikir, maka sebenarnya ini adalah mengabarkan khabar. Qad ata, hal di sini berarti artinya qad, telah datang pada manusia dan sebagainya. Antum baca terjemahannya, ya. Nah, gitu. Jadi tidak semua yang bentuknya khobar itu dimaksudkan darinya khobar, melainkan kadang dimaksudkan darinya perintah atau larangan. Contoh misalnya, la yamussuhu illal mutahharun. Tidaklah ada yang menyentuhnya melainkan mutahharun. Ya. Nah, di sini penafsiran berbeda nanti di akal ahli tafsir. Hu di sini kembali ke Al-Qur'an atau lafzul mahfuz. Kemudian mutahharun di sini maksudnya adalah orang-orang yang bersuci atau malaikat. Itu beda lagi nanti penafsirannya. Kalau misalnya la yamussuhu ilal mutahharun, hu di sini maksudnya lauhul mahfuz, dan mutahharun di sini adalah malaikat, berarti ini adalah khobar. Kalau misalnya la yamussuhu ilal mutahharun, hu yamussuhu di sini adalah Al-Qur'an, mushaf, dan mutahharun di sini adalah orang-orang yang telah suci, berarti ini adalah insya, yaitu perintah untuk bersuci sebelum memegang mushaf. Jadi la yamussuhu wal mutahharun di sini bisa kedua bidang, akidah atau fikih. Kalau yang pertama tadi akidah, yang kedua ke fikih. Nah, itu tergantung penafsiran masing-masing. Kalau tafsirannya ke malaikat, ya berarti ke akidah berarti. Berarti hukum fikihnya antum boleh memegang mushaf tanpa harus bersuci dulu. Kalau misalnya antum merajihkan atau memilih pendapat yang mengatakan mutahharun di sini orang-orang bersuci, manusia, dan juga hu di sini Al-Qur'an, mushaf, maka kembali ke hukum fikih, berarti di sini tidak boleh memegangnya kecuali setelah berwudu atau mandi junub atau mandi haid sebelumnya. Gitu. Baik, kita cukupkan dulu sampai situ insyaallah. Sekarang masuk ke tanya jawab. Sekali tadi ada keterlambatan sedikit, biasanya kita seharusnya jam 16 lewat 15 kita memulainya, namun tadi baru jam 16.30 kita memulainya. Insyaallah besok-besok mungkin insyaallah jam 16.15 kita memulainya insyaallah taala. Baik, di sini kan kita bagi beberapa kitab untuk akhwat satu aja ya. Untuk ikhwan dua. Bukan dua kitab maksudnya, untuk satu ikhwan satu kitab, satu ikhwan lainnya satu kitab ya. Di sini ada kitab judulnya Agar Doa Dikabulkan, Sebab-sebab Terkabul dan Tertolaknya Doa Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, karya Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Masyur ini orang. Kenapa Mas tanya jawab untuk keluar? Dari ikhwan, siapa yang mau menjawab? Tafadhol. Dari ikhwan. Ini pertanyaan mudah insyaallah. Dari ikhwan, siapa yang mau menjawab? Silakan. Yang udah menjawab permainan jangan dulu ya. Sampai semuanya, sampai mayoritasnya udah menjawab. Silakan siapa? Tafadhol. Jangan ragu-ragu. Ya, Agus, Mas Agus. Siap menjawab insyaallah ya. Siap. Apa makna dari kalam dan kalimah? Ya, secara istilah ya, maknanya kalam dan kalimah. Itu secara bahasa itu. Secara istilah dari kalam. Simple. Yang bermanfaat. Kalau misalnya kalimah, kalimah, iya enggak ada secara sara, kan di sini satu aja pengertiannya. Kalimah. Ayo. Belum dapat ilhamnya. Taib. Nanti insyaallah kita dapat cantum gaya lagi. Siapa di antara antum yang ikhwan? Silakan. Baik itu yang udah melihat ke kertas atau belum. Ya, silakan tafadhol. Tafadhol. Ayo. Daripada anda tunjuk, karena enggak tega kalau menunjuk nanti enggak bisa. Ya, fadhol, Pak. Kalam tadi secara istilah artinya kalam lafal yang, ya, hasan. Kemudian kalau kalimah secara langsung artinya apa? Sesuatu. Makna yang tunggal atau lafal yang dilakukan untuk makna tunggal. Tafadhollah, Pak ini. Iya, taib. Untuk akhwat yang siapa ada yang mau menjawab, silakan. Coba dikasih ini ya, dikasih lagi, dikasih. Iya, coba iya. Langsung kalau misalnya ada yang mau menjawab, ingin mendapatkan kitab agar doa dikabulkan insyaallah. Mumpung bulan Ramadan. Silakan ada yang mau menjawab, ini pertanyaannya gampang insyaallah. Ya, silakan. Ada yang mau menjawab? Pertanyaannya adalah apa bedanya isim dan fi'il? Kata kerja. Iya, selain itu fi'il menunjukkan apa di dalamnya? Ayo. Amr. Berarti dia menunjukkan salah satu dari tiga waktu ya. Taib. Ya, silakan. Kalau dari siapa wallah alam itu. Ya, kemudian yang dari ikhwan, siapa yang ingin mendapatkan syarah usul salatah? Syarah usul al-usul al-salatah. Karena saya Utsaimin. Dari ikhwan siapa? Siapa yang mau? Fadhol. Akhirnya udah menjawab kemarin antum? Udah pernah menjawab? Udah pernah. Yang belakangnya udah pernah? Udah pernah. Siapa antum mau menjawab, Agus? Mau menjawab? Baik. Sebutkan contoh kalam yang berbentuk insya namun maksudnya khobar. Insya, namun maksudnya adalah khobar. Nah, ini pembahasan terakhir kita ini. Atau ya anak-anak cari yang lain. Mungkin atau memang ilhamnya tertutup ini seorang. Sebutkan macam-macam khobar yang tiga tadi. Nah, dari segi pendustaan dan pembenaran. Ada yang apa? Dan contohnya. Ada yang disifat atau itu bukan maksudnya itu level kalimat antum kurang tepat. Yang tidak mungkin disifati. Disifati itu saya. Apa tadi contohnya Allah Subhanahu wa taala cipta alam. Ya, baik. Kemudian dapat disifati pendustaannya. Berarti bisa juga dapat disifati pembenarannya. Lafalnya, kalimatnya kurang tepat. Tidak mungkin. Itu berarti yang tadi berarti. Pembenarannya, contohnya ana laki-laki gitu misalnya. Enggak. Baik. Kemudian yang ketiga. Terus gimana dong? Tidak bisa disifati pembenaran dan sebagainya. Enggak bisa disifati apa? Berarti insya dong. Bisa disifati pembenaran atau pemutusannya. Bisa disifati benar atau dustanya, itu yang benar. Nah, tertibkan lagi kalau mantum. Ya, contohnya anak laki-laki. Iya, rumit banget. Contohnya rumit banget. Itu bukan khobar, itu insya. Regi dapat. Itu pertanyaan itu. Regi akan datang ke masjid Nurul Islam. Regi akan datang ke masjid Nurul Islam. Ihtimal, bisa iya, bisa enggak. Ayo, taib. Ahsan. Silakan Fadl. Tapi insyaallah next day, apa hari esok, kita akan membahas macam kalam dari sisi penggunaan hakikat dan majaz, dan juga insyaallah kita akan memulai amr, dan jika seandainya amr sudah selesai langsung ke berikutnya nahi insyaallah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala berkati sebagai pengisian bulan Ramadan terhadap amal, dengan amal-amal yang soleh insyaallah. Dan ana wasiatkan bagi antum untuk selalu murojaah, dan jangan sampai skema ini antum melupakan, melainkan hafalkan skema ini. Berarti dalam misalnya usul fikih ada tinjauan perkata terbagi menjadi ini, supaya pikirannya rapi insyaallah dan tertata. Karena nanti setelah Ramadan di bulan Syawal, mungkin di akhir bulan Syawal atau pertengahannya, kita juga akan punya di rosa usul fikih dan juga mustalah hadis. Namun usul fikihnya itu akan lebih mendetail penjelasannya, tidak seglobal ini ya. Jadi lebih mendalam lagi insyaallah. Makanya di sini sebagai pelumas atau pemanasan. Pemanasan pembelajaran usul fikih. Kalau yang ini masih global, masih sangat mudah insyaallah, sangat mudah. Nanti akan lebih memperdalam lagi di bulan Syawal dan seterusnya insyaallah, dengan mustalah hadis dan juga tafsir dan juga hadis insyaallah taala. Baik. Begitu saja dari ana, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.